Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, haddatsana Affan bin Muslim, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Sabitun an Anas an Ibn Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol akhiruman utawi akhir wong yadkhulu kang mlebu sapa man al jannata ing swarga. Iku rajul niku wong lanang. Yamsi kang bahwa mongkote rojul ku yamsi ku melaku sopa rojul iso berjalan sopa rojul marrotan yang siji tempo wayak bulan ngesot sopa rojul marrotan yang tempo sing liya watas fa'uhun nar lan dilati utawa nopo nge mengenai hu ing rojul apa anaruh neroko marrotan yang dan siji tempo Faida maja wajah mongko nalikane wis liwati sapa rajul ha ing annar iltafata mongko melengak sapa rajul ilaha maring nar faqala mongko ngucap sapa rajul ngucape tabarakalladzi najjani minki tabaraka moho berkah moho indah moho berkah moho indah moho apik sapa Allah jikat naja kang nyelametna sapa ladzi ini ing ingsun minki saking sira geni minki minki saking sira geni sira nar nih. Lakot akto nilah teman-teman paring ni ingsun sopo Allah Allah sean ing perkara ma akto hukang ora paring sopo Allah hu emse ahad dan ing wong suici minal awalina sangking wong wong sing dhisik wal akhirina lan wong wong sing dhisik Allah kagani lakot akto ni teman-teman paring ni ingsun sopo Allah Allah sean ing perkara ma akto hukang ora paring sapa Allah ing se ahad dan ing siji minal awalina sing biro-biro wong dhisik wal akhirina lan biro-biro wong sing akhir. Fatur fa umongko den angkat utawa den muncul no lagu maring rajul apa sajarata napa pohon. Kaya kulo mongko ngucap sapa rajul e Rabbi. Duh pangeran ingsun. Ajmi kula aturi marek no panjenengan ni ingsun min hadhihi sajarati sanging ikilah wit. Pali astadillah supaya iso ngiyup ingsun, iso berteduh ingsun dipilihah kelawan bayangane utawa kelawan yup-yupane sajarah. Wa asrobalan ngombe sapa ingsun min maiha saking banyune sajarah, saking mata aire sajarah. Kaya kula moko dawuh sapa Allah azza wa jalla yabna adam. La alim nomno ingsun in ato itu lamunus paring ingsun ka ing sira ha ing sajarah. Sa'al ta moko njaluk sira ning ingsun wiro ha ing sak liyane sajarah. Kaya kula moko ngucap sapa Rasulullah boten Gusti ya Rabbi. Wa yu'ahidu lan janji sapa Allah ru ing rajul Allah ya Allah ku ing ora njaluk sapa rajul ru ing Allah wirha ing sakliyane sajarah warabuhu te pangerane rajul ku ya'ziruhu iku memaklumi nggih ngedek undur maknan memaklumi sapa rabbuhu ing rajul li anahu krana sak temne rabbuhu ku ya roni ngali sapa rabbuhu mak ing perkara la sabra kang ora ana sabar ku maujud lahu kedua rajul alaihi ngatasé mak fayutnihi mongko marekna sapa Allah ing rajul minha saking sajarah payas tazilu mongko iso berteduh sapa rajul dipilih kelawan iup-iupane sajarah lan bayangane sajarah wayasrob lan ngombe sapa rajul minmaiha saking aire sajarah sumatur fa mongko nuli den angkat lahu kedua rajul apa sajarah ten wit ya kang uti sajarah ahsanul bagus minal ulat ini bang sing pertama paya kulo mongko ngucap sapa rajul ay rabbi kusiran ingsun asni kula aturi marekno panjenengan ning ingsun min hadhihi sang ikilah sajarah li asroba supaya ngombe sapa ingsun min maiha saking banyune sajarah wa astazillalan berteduh ingsun bidiliha ing iup-iupane sajarah la as'aluka ghairaha ora jaluk ingsun tak ing panjenengan ghairaha sakliyane ikilah sajarah kaya kula moko dawuh sapa Allah ya ibn Adam alam tu ahibni ana ta ora ngekeki perjanjian panjenengan ning ingsun Allah tasalani ing ta ora jaluk sirani ingsun wirfa sa'liyane sajarah faya kulu mongko dawu sapa Allah lali menomno ingsun in adne duka lamun marak no ingsun tak ing sira min hasaning sajarah tas aluni jaluk sirani ingsun wirfa ing sa'liyane sajarah fayu ahiduhu mongko janjeni sapa Allah ngekei janji sapa Allah ing rajul Allah ta'ala entora jaluk sapa rajul ing Allah wirfa sa'liyane sajarah Warabuhu te pangerane rajul ya'ziruhu memaklumi sapa rabbuhu ing rajul. Li annahu li anna rabbahu yarani ngali sapa rabb ma ing perkara la sabra kang ora ana sabar iku mujud lahu kedhi rajul alai ing atase ma. Faitinihi mongko marekno sapa apa ing rajul minha sang sajarah. Fasadilu mongko berteduh sapa rajul bibiliha kelawan yup-yupani sajarah wa yasrobalan ngombe sapa rajul min ma'iha. Sumatur faulau sajaratun indah babil jannah. Ya kang utai sajaratku ahsanuluh indah minal awlaya ini. Sangking sing pertama karun. Ini ulaya ini. Sangking kawitan loro dibanding sajarat sing awal. Faya kulu moga dawa sopo rojul ay robbi. Adni kula aturi marakno panjinan ingsun min hadi sang ikhlas sajarat. Li astadillah subhanallah. Supaya berteduh ingsun bidil liha wa asyroba mimaiha. La as'alu ka ghairah faikulu yabna adam alam tu ahidni antara janji sirani ingsun ala tas'alani antara ajaluk sirani ingsun ghairah sa'liani sajarah kala dawu sopa rasul bala ya rabbi la as'alu ka ghairah rabbaka jaluk ingsun ghairah sa'liani sajarah wa rabbuhu te pengirani rasul ya'diruhu iku ngekei maklum sopa rabbuhu ing rasul li anahu ya roma la sopa lahu alia fayudni ni minha Faida atnau minha faiz ma'u mongko krungu sapa rasul aswat ahli janna ing suarane ing pira-pira suarane utawa dialeke penduduk swarga faqulu ay rabbi adkhilniha kula aturi mlebokno panjenengan ing sun ha ing ikilah janna faqulu ya ibna adam ma yasrini minka mau te opo ku yasrini ku dadi ana ndulurung apa mak maknane dadi ana dlotok apa mani ing sun minka sang sira ayurbika ana to muatno ta ing sira Ayur dika ana to muasna ka ing sira ku an uktiaka yen to paring ingsun ka ing sira adunya ing donya wa mislaha lan padane donya ma'aha sertane jannah kala dawuh sapa raja ya rabbi duh pengiran ingsun atas tahdiu ana to ngenyek panjenengan maksude nggae guyonan panjenengan mini sa ingsun wa anta haulete panjenengan rabbul alamin iku pengirane wong sak alam kabeh padhika mongko guyu dodhika guyu ngakak-ngakak guyu ngawur Sopo Ibnu Mas'ud sin sopo Ibnu Mas'ud pakola mongko dawuh sopo Ibnu Mas'ud ala atas alun ana to ora takok sira kabeh ning sun mimas sang apa ataku guyu sopo ingsun pakola mongko padha ngucap sopo sahabat-sahabat kancane iki termasuk tabiin mimma tatak mimma sanging napa tatakku guyu panjenengan kala dawuh sopo Ibnu Mas'ud hakada koyo mengkene dhika guyu sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakola mongko padha dawuh sopo sahabat mimma tatakku ya Rasulullah Mimma sanging napa tak saku guyu panjenengan ya Rasulullah. Kala dawuh sapa apa? Sapa Rasulullah min dhiki rabbil alamin krana guyune pangeran rabbil alamin. Sina kala nalikane ngucap sapa rajul atas dahdi umini. Ana pangenyek panjenengan ya Allah minni saingsun wa anta khaliqi panjenengan rabbul alamin nang pangerane wong sak alam kabeh. Fayaqulu mongko ngucap Fayaqulu mongko dawuh sapa apa? Ini satu meningsun lah atas diurangnya ingsun minta sangi siro. Walakin tetapi ini udah ingsun Allah. Alama yang atasnya perkara asau kang ngarno sopo ingsun kau jirun budat ing kuasa. Kau ini kalau terang nasi tak sih Yang jelas niki dalil kena apa kalau nak guyu tenangan tu. Mesti pendaman lah. Ulama ngawur dia dia dalil. Jadi ngawur ulama lu bener timbang khusus Mustafa. Nangis sawangannya khusus tapi nyesali takdir bang. Misalnya takdir calon ahli neraka. Wong takdir kok napa disesah? Mau takdir jadi pangeran ngono. Itu gelem. Wong nikmat 10 tahun diganggu sak wulane gegere gak karuan. Mohon doa terang to ngeten jelas. Nek kula bolak-balik matur kula mukus sima aja. Dalam pegangan Islam siji kitab Allah ini Quran untuk hadis itu yang riwayat Bukhari napa Muslim. Nah, kitab ini kitab Muslim. Kemudian ada ijma, ada kias. Terus cara kalau jelasnya tunggal ya. Menuso niku umure maksimal misalnya sekarang itu 80 tahun paling banter 100 tahun. Biru makna ya. Jadi ini kalau terangno ya. Quran, hadis, ijma, apa? Kias. Kenapa ada cerita begini? Akhiru ahlil jannati dukulan. Terakhir manusia yang masuk surga itu siapa? Itu diceritakan tentang hadis ini. Jadi Kanjeng Nabi mulai cerita. Pangeran itu senang, dia dolanan wong itu senang. Jadi pangeran itu dia hobi gaya mainan. Yang mana Ruhin itu dibawa rokok, suwi ratusan tahun. Barang itu kita ngetok. Itu yang paling mengenang kulon itu tunggal. Ketika dia dikeluarkan dari neraka. Ya, dikeluarkan dari apa? neraka. Dan itu pas dadah mbek neraka, salam perpisahan mbek napa? Neraka. Niku oleh pukulan ora karuan, mulane ben Mustofa tobat. Wong sopan ku haram, niku ngono. Mergo ganggu syukur, ganggu napa? Syukur. Pertama dadah sangkon neraka niku sing kula senengi pukule. Tabarakalladzi najjani minki laqad a'tani lasi'an ma atau ahadan wal awalin wal akhirin. Sungguh maha berkat zat sing nyelamet aku sangka kuwe. Wis pangeran ngekene mataku wis ora ana bandingane wong dhisik ungguri ora ana sangka aku. Jadi padahal itu kan satu kata-kata yang secara realitas salah. Karena ada orang yang langsung masuk surga. Juga ada orang-orang yang punya nikmat jauh di atas dia. Tapi dia tidak mau tahu, pokoknya hubungannya dia dengan Allah pas untuk nikmat selamatkan rokok itu. Ini pikirannya pokoknya tidak ada orang yang mendapat nikmat kayak saya. Wah itu luar biasa. Wong khusus kayak Ruhin. Wong nakal-nakal. Nakal-nakal berdiri ngelawani wong sepuluh itu rakyat. Ruhin dimain sepiro itu sedikit pun. Cara kita keruh seneng-senengnya Ruhin untuk main semanto. Tiba wong nakal-nakal ngelawani wong apa? Sepuluh. Lu itu muka sepuluhnya ngelawani malah jadi ahli warga. Paham ya? Tapi nak sepuluhnya diterus digulai. Mari perkara. Artinya begini, Tuhan itu sudah adil. Jangan katakan nak sing ngelawani wong sepuluh luwe nikmat timbang sing ditin tuan kok senyuman. Karek tingkat cara kita mensyukur. Lho iso muga ditimbang, muga ana tolok ukure. Ya sekali santri lah sing khusuk-khusuk. Santri khusuk lagi mondok ijek ikhlas. Salaman duk kiai sing didolakno oleh syukure ra karuan. Lho bareng dadi kiai ngajak saingan. Paham. Koe ijek kere, kenal wong sugih semanten. Bareng mulai bangkit ngajak napa? Saingan. Wong salaman nek SBC bangga. Sing dadi menterine ngajak napa? Saingan. Padahal gak terima kenal buyute napa? Dari siapa kenal SBC bangga? Menteri-menteri ini malah menjaga rivalitas. Nah, iso gendenan, paham? Padahal yang kenal kok bangganya, Kak? Kalau begitu masalah utama adalah masalah syukur. Dia masalah apa? Syukur. Aku kiai yang paling fanatik di syukur. Kalau ini ditabrak tiang dia tahu, kiri dia tahu, di sebelah ada tiang dia tahu, soal orang tua. Tapi kalau tidak pernah ganggu syukur. Dia tidak pernah itu ganggu syukur. Karena bahaya sekali. Termasuk sirinya. Jadi saya melihat kenapa orang ini akhirnya dimasukkan ke warga. Karena tingkat syukurnya itu sangat tinggi. Saking syukurnya tetap menitabarukalladzi najjani minki laqad a'tani lak nawa sayan ma'atau ahadan lal awalin wal akhir. Sakjane gini wow. Kita ora payu rabi itu kini rabi tok. Napa sebenarnya itu macam-macam. Dewa anak sing soleh ben poligami terus nakal ben liya macam-macam. Mau nak payu rapi seneng wong iku misalnya soleh lho bayang soleh kepingin bojo ku nurut dia anak soleh kepingin dipengaruh repot apa syukur kata apa nah gua sering gak mau bojo ku lho gara-gara ngoten aku syukur untuk kowe dhewe umur kanan ya mau besok mbek Islam aku ora tau desa mau aku gak kerono ayu deh ya sakjane ya tapi nak kakean syarat tuh mari kakean repot. Mereka nak ayu sebentar tua hilang malah hilang syukur kula. Nak besok kasih tua nak besok terus. Jadi saking demi jaga syukurku nganti ngono le. Wih, mau kurang ajar, mau ora laro. Tak diskusikan, mak, lo. Jika aku di murid rukun, syarat kiri minimal. Ini rukun Islam, kus nak salat macam mulan gimpun. Ada syarat ini soalnya hormat, loyal, salam, deble, war, kecewa. Kecewa. Tambah kagian syarat, tambah nopo. Wah. Karena tidak akan kita dapatkan bang. Loh, ini penting. Ini penting. Makanya Rasulullah itu ketika jadi Nabi sampai wafat. Itu yang perlu dijaga dari sahabat itu energi apa? Syukur. Sampai ke Quran wonten ayat. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kamu harus takwa. Nak menopi jadi orang syukur. Jadi takwa itu derajat yang masih jauh di bawah apa? Syukur. Bahwa orang itu kalau takwa itu supaya jadi orang yang apa? Dan takwa pasti mengilhami syukur. Asal takwa bener loh, orang umat-umatan tak rugen. Takwa pasti mengilhami apa? Syukur. Orang ilhami syukur sebudi. Orang soleh itu pasti syukur karena tidak zina, tidak nyolong. Lho ora zina, orang rasa wong wedok kok syukur. Iku luwes gampang. Artinya gak usah modal. Sementara orang yang syukur yang ngenteni roh rasane, butuh bayar, butuh ngerayu, butuh kangelan, butuh golek-golek di dalan-dalan. Luwes repot, luwes apa? Luwes apa? Sementara wong soleh, wong takwa, itu cukup meninggalkan. dan itu sudah napa syukur asal soleh tenan lho ora kok malah nyesal sayang ngono iku ora oleh oh soleh elek paham soleh elek malah kurang ajar agama cek repot barang enak dikaram padahal nak dia berpikir secara jernih umpama diwajibno malah repot umpama zina diwajibno sing repot terus gak keluar bayar Pak. Jadi enak disaramno mergo ora utamu modal cara diwajibno berat mergo butuh bayar butuh golek butuh sing gelem kan repot sementara nak ora kasil do jadi diharamno iku enak paham ya kan yo lha kok syukur ngene ku iku nak mbok syukuri terus wali kan yo ora usah kaji ora usah kaji wali rasa kaji ora usah nopo wis dijakati lah nganti mati lan kula dadi kiai iku pede mergo njogo nopo su iku wong salah nek fokus tapi wong kok jenengan ku sing ra cocok di tatangan ini tak takoki maksudnya ra cocok kemungkinane loro nak nganggo teori ilmu sosial ora cocok mergo ilmu nerato utawa ra cocok krana tegire pengiran ya krana tegire pengiran tegire pengiran berarti sing gawe pengiranku lha aku mek pengiranku api ana anggere agrene sing nek pira setuju repot agrene sing nek pira iki kula nopo karo dene cara pangeran ku gampang. Nak disenengi tak rumat ngaji, nak sing gedhe nganggo sabar dikei ganjaran. Dadi pangeran ape dobel-dobelno ae gampang to. Nak ana wong gedhe nganggo sabar ganjaran, ana wong seneng tak olah ngaji ganjaran. Dadi dua sisi untuk ganjaran loro dene wong sugih ya aku iso. Ya enggak ada masalah, di sini emang enggak ada masalah. Kita dapat nikmat syukur ya ganjaran. Di bala, musibah, sabar ngene apa? Semuanya positif. Makanya Rasulullah dalam hati sahih nate ngendikan ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu khairun. Sungguh orang mukmin itu luar biasa menakjubkan. Semua urusannya jadi baik. In asobatu na'ma sakara fakana khairan lalu. Wa in asobatu dharra sabara fakana khairan lalu. Orang mukmin itu luar biasa, dia selalu baik. Kalau dapat nikmat dia syukur itu ya baik. Dapat musibah dia sabar itu ya. Lah masalah utama kita kan dah. Untuk nikmat sithik mlete. Misalnya santri jadi kiai. Sakjane ngalim aku cuma populer dik. Gremang, gremang. Mbok sing ra nasab ngono. Sakjane aku alime padha, mare ora anak kiai, malah nek iso ngadeg. Gremang. Mbok sing politikus sing ngono. Sakjane karir apa aku saking ra duwe channel dadi cepet dikne. Gremang. Padahal dia sudah dapat nikmat, tapi dadine gremang, ora syukur tapi napa? Dan anak musibah ngeluh. Gusti padha-padha kawula sing sitok sugih kula marat, sitok ra kena merapi kula kena meneluh. Padahal asumsinya Rasulullah atas nama didikannya itu tidak begitu. Ininya in asobau nama sakara fatana khairan lahu wa in asobau dorok sobaro gifakana khairan. Nah, jika orang mukmin sudah begini, dia itu pasti wali. Pasti dekat sekali dengan dia. Ya karena dia merasa lakot atau ini wow, lam yutihi ahadan inal alam. Dia merasa Allah telah mengasih dia kenikmatan yang tidak dimiliki oleh orang. Dan kadar nikmat itu ada volumenya dan setiap orang mensyukuri itu pasti penuh. Itu ada seorang ulama makanya saya tadi bakat Quran, hadis, ijma' napa? Ya, ada seorang ulama mencontohkan. Manusia itu seperti wadah. Seperti gelas, cangkir, tong, gelung dan sebagainya. Jika nikmat Anda itu sak cingkir, tapi ya jika ibadah sak cingkir, nak ben sak gelung malah pecah. Yang datanya sak gelas, sate sak gelas. Nak sak tong enggak ya, napa? Jika yang tak cicir kepen tak tong, maka dia dianggap berlebihan dan itu pasti kocar. Itu disebut fakta malas saya lu sudah baca robia. Nanti kalian mengenal anjala minas sama imaan fasalat audiatum biko dariha. Anjala nurono sopo Allah Taala minas sama sangking langit maan enggan. Ini rumah Allah. Ini perumpamaan wahyu. Nanti kalian ulama ini tampil perumpamaan wahyu kata saya. Allah nurunkan dari langit maan banyu. Fasalat mongko lumaku apa audiatun piro-piro jurang atau kali sungai jiko dari ya kelawan kadar penampungannya audiat. Jadi meskipun air itu banyak nanti yang apa gelombang kecil ya dapat sedikit, yang gelombang besar ya dapat apa? Besar. Jadi kadar airnya sama, dari langit sama, tapi nanti sesuai kadar otak kita hati. Dan itu jangan dipaksakan lebih, kalau dipaksakan lebih malah tidak karu-karuan. Makanya ulama-ulama memilih supaya orang gampang syukur milih minimalis. Milih apa? Ini wau kata sulo. Ya memang menyinggung, tapi kulon itu narjeno bujuk ini pokoknya besok ben apa? Islam. Ya memang itu menyinggung, tapi itu lebih baik ke depan apa? Lebih baik. Nek nasehatno bojo misale wah ayu kok tuwek sithik elek, wong rong tuwek wis elek bojo mbah. Wong rong tuwek wis napa? Elek. Aduh kan oleh muni bandre ra kok. Wong rong tuwek wis elek, apa meneh napa? Coba nang wis tuwek. Akan repot. Ini wonten cerita, cerita masalah syukur. Suatu saat Rasulullah itu pidato tentang syukur. Pidato tentang syukur, wana sahabat Arab bingung, bisa nggugat. Ya Rasulullah, nak kula nu nyukuri napa to Gusti? Kula nu mboten gadah napa-napa. Kula nu mboten gadah napa-napa. Kowe retenan sapa? Lha iku nak dhewe nyebut iku lucu. Fakai fakita bil ma ban nakle. Mosok sandal loro kira. Mosok sandal loro ki gak. Gadah ya Rasulullah, ya iku syukuri. Mekah itu padang pasir, panasnya ra karuan. Jadi gak kebayang wong ora duwe napa. Wah, wong tetep lek-lek. Andre ning dhewe nek eling sandale, nganti diabas error kok gara-gara sandal iku dianggap tuku modal su. Syukur. Eling sandale dianggap tuku modal napa? Engko gak kebayang di Mekah yang panas, orang tidak pakai napa? Sandal. Mulane Nabi nartete, pakai fakika. Pakai fakika pindah lan walma. Kira yo duwe sandal, iki ngombe ban. Tajutnya minimal sekali. Di status sekolah itu ulama, dari wakil itu pengaruh. Tapi target saya sebagai ulama itu hanya satu. Pokoknya aku ngalim, takdir. Terus di orang itu ngurungaknya. Di ngurungaknya bidul, di orang, paham, di orang. Ya kulah targetnya di Islam. Nah, sholat di Madem Mulon. Ya, itu aja tak juhur, patang rokaat. Terus pokoknya yang umum-umum lah. Itu minimal ini untuk menjaga rasa apa? Syukur. Adik sampean semakin ada target, itu pasti melukai Tuhan. Melukai Tuhan, melukai rasa apa? Syukur. Bon. Lan ampun syukur wae ni rumakno. Ketika dia terlepas dari neraka itu, dekne GR iku ora ono sing diparingi nikmat kaya dekne. Padahal dekne neraka wis suwene pot. Ditokno pisan iku pokoke yang terbaik. Ya Allah jenengan maringi nikmat yang tidak diberikan siapapun minal awalin wal akhir. Lah bae akhire pangeran sing kalah. Mergo pangeran kadur jadi wong sing syukur kudu ditambahi. Mulanya kira ada buci, ya syukur teman-teman raman ditambah. Mulanya buci itu tak apa. Uang itu tak ada buci, itu tak wajib syukur. Kalau tak syukur malah bah. Jadi ya repot, urus itu ya repot. Rasa syukur itu salah. Rasa syukur itu kadang bahaya. Ya syukur di buci elek, tak lanjut. Dan aku tak ditambah elek. Kadhe bae nang sampeyan ayu lho. Wong mengeran janji mau ditambahi kok. Ora ono dawuh ditambahi ayu mau janji apa? Ditambahi kok. Salah dasare salah nyukuri elek kan ditambahi lho. Tambah syukur berelek-elek riak. Mun lagi guyur apa mau mana dalile. Jadi nak tabah sama mengsem, tapi nak duko iku guyu ngakak-ngakak ngono apa? Jadi kalau guru juga di sana, itu pentingnya orang alis. Guru juga di sana. Baik, dua penasut pasti ngakak-ngakak kecil. Mungkin orang yang takut. Kok orang takut aku kena aku guru? Wah, masak ada mas. Akhirnya yang ngomong sendiri takut. Mima tak takut yang sama. Kok aku yang zaman kaji Nabi guru juga aku rasa takut. Kaji Nabi yang kamu, kok rasa takut aku. Mana tu kan jenapi malah gak tanggung-tanggung. Aku guyu ni orang guyu ni pangeran Arepa. Orang ahli filsafat jadi perkoroh. Bondo terang. Jadi syukur tu luar biasa. Ketika orang itu syukur pangeran sing, yaitu tadi Tuhan harus melakukan konstitusi yang dia canangkan sendiri. Iku wong nak syukur kudu hitam. Akhirnya dia jatuh nonis wargo. Jatuh nonis wargo dia tu moral kasih sok. Gusti pun nambutin lebih lah. Pokoknya tak pikir-pikir. Akhirnya ini menjadi suarga. Ngotin pun semuanya. Masa Gusti tak pikir tak. Kalau ngebu, kita nak mati, kita nampak-nampak. Dari pangeran. Ya tapi kayak janji orang jaluk lian aja Gusti ini yang terakhir. Pokoknya tiap kita jaluk mesti muni yang terakhir. Tapi Allah itu antiknya hadis ini itu kan Nabi selalu menjelaskan warabbuhu ya'ziruhu dan Tuhan selalu memaklumi li'annahu yaroma la sobrolahu. Ini yang kamu catat sebagai sifatnya Allah. Sifatnya Allah yang diterangkan orisinal oleh Rasulullah. Dan dia, Nabi, beliau hanya satu-satunya orang punya otoritas menjelaskan kehendak Allah. Lihat-lihatnya orang tebak-tebakan. Nah, Rasulullah itu pasti khakban. Jadi kan Nabi melihat Allah itu pasti ya'ziruhu, warabbuhu ya'ziruhu li'annahu yaroma la sobrolahu. Allah pasti maklumi. Jadi Allah ketika menjadi, ya Allah ketika biat, tenang dulu, kue yang terakhir ini permintaan yang terakhir, dia bisa tidak akan minta lagi di parak noni swargo. Bareng parak noni swargo gusti, kulo kepengin mlebu. Ujare sak jaluk meneh. Nggih gusti rani ini terakhir tenang. Pon, bareng dilebok noni swargo, mulai kepengin nikmati. Gusti mau sok mlebu tok. Ora melok napa? Bor nganti beberapa kali kejadiannya terus akhirnya pangeran ngendikan ayur di kaan usia kaat dunia mislah maha mugo ben akan iswargo sih buat jelo kabul tak tekno kowe sepanjang yang mata kamu melihat itu milik kamu dan saya kasih 10 kali lipatnya lagi waktu ini kan mikir tuh atas saja mungkin kan pangeran kok ngenyi anjir waktu dia metu kan rokok sempet-sempetan metu kon rokok tempetan kok dikeki nganti ngono. Kuwi sing mbok delok iku pek emas. Lan mbok atro tuno kok amsal lihatan lipatan ke 10. Nggih nak tengene riwayat Bukhari dan 10 kelipatan. Atas sanji ubi wa antara bul alam. Mosok Gusti jenengan nyek kula, dal jenengan pengen. Pengen buyu ngakak-ngakak. Ah, kanjeng Nabi ngriwanto buyu ngakak-ngakak. Lah sampe ora paham to. Kanjeng Nabi akhire takok. Kowe ora takok aku memang. Dia gak jalan pikir apa ke gue. Akhirnya gak jalan pikir nerang. Lah pas Abdul Nasir dia sial menerang nerang no, umatnya rapah. Nanti rata-rata bintur-bintur. Maksudnya nak pinter ngiyai maksudnya. Tuh gak lewat di Indonesia marah-marah. Kabe kok mustahil gue. Kacang kamu nak marah-marah dia orang mustahil gue. Uang duduk setan yang istiqlal. Bukti cermin kemis. Eh, nak duduk setan itu cermin kemiskinan. Ya, enul kemiskinan tuh. Orang cermin cerminnya. Ya, gue kakek kote kemis. Nolak terima termen tu, mengaruan sesekan orang. Malah hasil ini cerita. Ya, aku lawan rangkau sekarang secara kiasnya ulama. Manusia itu umurnya kan hanya 80 tahun sampai 100 tahun. Sementara akhirat itu ada. Jadi kita rumah nol. Sehingga kenapa ada niat? Innamal a'malu napa? Niat. Begini kata ulama-ulama. Sirinya hadis innamal a'malu niat. Kaitannya dengan mangkola la ilaha illallah syafalal. Orang mukmin, segento-gentonya orang mukmin itu pasti yakin, yakin ainul yakin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini bahwa syahadat ini menjadi hidupnya. Dia menjadi hidupnya. Bahwa dia kemudian takdirnya dia 80 tahun mati. Nggih, 80 tahun mati. Berarti dia hanya bersyahadat 80 tahun. Tapi dia punya kekuatan niat. Andaikan uripe 1 tahun ya tetap syahadat. Andaikan 200 tahun ya tetap syahadat. Andaikan 300 tahun ya tetap. Lah niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan sehingga dia di surga selawase lawas. Sama dengan dia ingin bersyahadat ya selawase selamat. Paham? Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai iku batal disebut murtad. Ya disebut apa? Murtad. Wani kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut kul falillahil hujjatul balig. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal. Sering batal, sering di cancel oleh argumentasi-argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinal dari hadis sahih di Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia. Kemudian setan itu tanya sama manusia, man khalaqas sama. Tentu seorang mukmin ditanya, siapa yang menciptakan langit? Dia biasanya jawab, Allah. Paman khalaqal ardo, Allah. Setan itu pinter. Paman khalaqal bihar, sehingga segera sopoh, ya Allah. Paman khalaqal bibel, kenapa? Allah. Setelah sekian pertanyaan, setan nisep. Paman khalaqal Allah, Allah diwi wa salusulih diwi. Lah, orang kan mulai gagal. Wah, asal usulnya ada yang filsafat terus budak nyekal-nyekal baduk ke sana. Apa asal usulnya? Ngendikani Nabi. Kalau sudah demikian, palian tahi. Dia harus menghentikan itu. Kalau tidak, dia akan menjadi pengkanselan, pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sopo ya. Kan tidak jadi ilaha mantap tapi sopo ya Allah. Dan itu harus kalian tahu. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Gini ku istilah halatu dauri wa tasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mohal. Sehingga sesuatu harus berakhir. Dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini. Harus sebab yang paling final. Dia yang disebut kausa prima utai mustabibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Mustabibil asbab dalam Islam disebut Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Karena dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya talusulnya? Terus gimana ya? Nah padahal gimana itu syak namanya. Syak, syak itu sama dengan ridah, murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu orang-orang, orang khusus itu termasuk dosa. Orang balik ngomong, khusus nama-nama itu dosa. Orang kok ada? Orang apa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama. Dan itu niru kanjeng Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begini. Waku fiba ilaiya min dunyakum atibuan nisa. Aku itu Nabi, tapi senang memwedok. Ya bedanya Nabi dikawin menurut. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Nah nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian basariahnya kesampaian. Jadi gampangannya ruhin masuk khusus tahajud, wadin rokok. Sono rondo liwat wahyu, tetap hilang. Hilang terus ini, cuma hilangin ini. Gusti, nak tentunya haram tak keloni, teng suarga, Gusti, lo suka nih. Tapi kan lumayan, ngilangi pertanyaan paman kholak Allah, sehingga Allah, so. Sopo, mereka saya ini bakasannya, wis napa, Ron? Itu lumayan, paham, itu orang. Dan itu syariat, itu bagian dari napa? Lu sampean tak cerita nih. Di Asia itu ada penjelasan begini, dan ini riwayat mutasilah. Rasulullah itu kalau ingat Allah, itu punya guncangan jiwa hatta kada yaktuluh. Sehingga guncangan itu hampir membunuh dia. Sampai Nabi itu ingin mati. Jadi Nabi itu di dadanya kalau ingat Allah. Niku seakan terhentak dan sampai gejolak jiwanya itu dadanya beliau sampai mau mati. Tertekan. Dan niku ketika begitu. Karena beliau punya istri paling cantik, paling dicintai. Itu dawuhin dengan Aisyah. Arisniya Aisyah. Arisniya Aisyah. Dengan lewat Aris nih ya Aisyah. Hei Aisyah, aku kasih istirahat. Mulanya kata ngeriwayat Nabi ku nak tahajud. Ini kita nanti buatan tujuan. Mulanya sing khusus kuduan yang rumah noni. Cocok kudu buat rumah noni riwayat hati sokan. Di riwayat hati sokan Nabi nak tahajud tu Aisyah turun dengar tu. Malang bisa ni. Lu itu bukan aku sujud sing tiga rumah. Lu ni ku hati sokan tak kalau sing nanti ngaji. Dia tu kan. Sing nanti dia tu kan. Lu ku cari Aisyah. Nabi nak sujud. Sikil ku tak bungker noni. Lah kok napas ngatek yo tak napa lurus nomen. Menah. Wah, cara kowe kan gak kepikiran. Terus kok tak. Oh, putu ala ra yo tak ajut menah ayo. Lah nek kalau dikonco dulu. Gus ge ras babe bojo elek. Ya ras babe kowe elek, malah bojo ge elek aku ning. Ora ngono, Gus. Ngene lho, Gus. Aku wis wong elek ning donya. Dadi kepengen ganteng ya. Mulane gue bojo elek. Lah maksudnya sih. Aku jelek tinggal saya aja enggak masak. Pergo nak pira di kegiatan. Cantok pun. Ya kok ono jelek terjun kok kowe ayo. Ya elek ngene iki disenengi pangeran ngene. Jadi bojo elek ya ono nek mate paham ya. Aja kok wis elek tetep mbok awori terus ya wis entuk donyane elek akhirate elek. Jadi nek elek kudu mbok tinggal tahat. Beneran tuh dunia ini apa? Jadi Tuhan membuat wong seneng duit, seneng wong wedok. Dia seneng pangkat. Itu sebetulnya untuk instrumen supaya cara mobil lu auli, supaya tidak orang itu tidak terbakar oleh tauhid. Karena orang itu kalau tauhid terus, rata-rata itu mesti sesat. Kita punya tragedi Husain Al-Khalat, punya tragedi Siti Jenner, dan beberapa tragedi. Lah coba misalnya Siti Jenner enggak sesat gimana? Cara berpikir dia itu murni tauhid. Misalnya begini. Alam di luar Allah itu tidak ada gunanya. Wali Songo itu goblok kabeh dari Sunan. Ketika itu debat sampai Sunan Bonang. Hei Wali Songo, kamu itu penipu. Ngapain orang disuruh sujud pakai kepala? Semua jasad manusia itu pasti hancur nanti. Lalu saksinya kalau dia sujud apa? Yang dipakai sujud nanti apa? Hancurkan rugi. Jarem nak kiamat tapi hancur. Wali Songo itu bingung. Kenapa ngedam pinter. Lah ya dadi Mustofa sampeyan ada batuk sing ngecam ya ilang to sampeyan. Lah dadi ini sesi piye wong wis robok? ilang. Dari wali songo jape karo syariat. Ya sampeyan dibalekno meneh terus dadi seksi. Lah la opo pengiran nak buta balekno meneh barang. Nek niat dadi seksi langsung seni kena. Lah opo balekno jasad barang kok rep. Ya pengiran langsung iso, nah langsung iso ora usah sujud-sujudan mulai saiki dilatih langsungan wae. Langsungan wae panane ra salat. Mulane pengaruhe gedhe. Ajaran nek ninggal salat oke lah. Tapi lucu deh dalil tahu kita mari perkara lah. Sem perkara tu mari agoh agoh waktu itu wujud manung dalil tahu lo ingusin. Lalu kan gua ketemu aku sama bingung. Bergowong bingung nanti modifikasi ni gak karu karu. Karuan. Wong bingung kena ajaran gua nusafah. Awali songo itu dulu tu kelemahannya Siti Jenar tu dibantah terus. Akhirnya wali songo ya tak kuat. Ya terpaksa pakai hukum itu seperti yang ditarik-tarik dihukum mati sama seperti kasusnya Husain Sinten Al-Hal. Husain Al-Hal nak wiridan ora kok muni Allah Subhanahu wa taala anal hak saya adalah Tuhan, saya ini hak. Ya begitu. Karena dia alatannya dia kan saya ini tidak melihat diri saya, semua yang ada di dunia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya kalau yang ada Allah ya Allah. Mulai kayak kasus ini benar. Barang dia ngaku jadi Allah, wali songo tersinggung. Panggil Siti Jenar, masa manusia ngaku Allah? Barang utusan wali songo tersinggung. Siti Jenar, Anda dipanggil wali songo. Orang ono Siti Jenar, sing ono Allah. Malah ya wali songo yakin tuh nak Siti Jenar ngaku jadi Allah. Lah, si wali songo ini rodok biru anget. Ya Allah lah sih lo, lah repot. Dan ini secara nyata. Wah, akhirnya Siti Jenar celok. Nak buatnya ini Siti Jenar, ya Allah lah. Oh, wali kalau goblok. Allah Siti celok. Loh, tenang. Ya, artinya betapa bahayanya ajaran Mahdatil wujud. Artinya tauhid terus. Nah, itu so, mari nak buat tinggal seneng rondo, paham lah. Asal berhasil loh, kan. Itu gampang. Mari ini nampak. Nak bujuni wong rauh lagi. Rauh no dalil ini, paham lah. Ya artinya kadang masalah-masalah begitu bisa hilang. Mergo kowe ketemu bojo, bojo njaluk no, mall, njaluk bakso, bojo njaluk. Itu memang instrumen. Instrumen supaya orang-orang soleh tetap dalam koridor syariat. Gak ngono pancen bahaya tenan. Kulon mau ngrasakno tenan. Wong soleh kok gak duwe mainan ning donya bahaya sekali. Bahaya sekali. Nak kira mati soleh ora ngaramati lho pangeran pamu ora tak jamin. Wong ilmu pangeran pas-pasan. Nah. Itu sampai tak cerita, ini kisah nyata, cerita-cerita orang sholat. Betapa banyaknya orang sholat, andaikan tidak ada instrumen dunia ini. Nabi Adam, ini tidak harus Nabi, ini tidak bangga. Senang syukur sudah di Nabi. Ini itu kanji Nabi ketika mikrot, ketemu Nabi Adam. Ya. Anggir ngeten, hiu senyum, anggir ngeten nangis. Ini ngeten terus. Sampai Nabi Muhammad tangkap, ya Jibril itu siapa? Itu Abu Hukum Adam, itu Bapakmu Adam. Kenapa dia kalau iltafataan yamini senyum, kalau iltafataan yasari dia nangis. Oh, aku ingin nak jelok kanan, ini dengan anak putih ini sing suarga, ini senyum. Tapi nak jelok kiri ini, ini anak putih ini sing rokok, ini nangis. Coba, artinya Nabi Adam tidak tahu bahagia. Ambek umpomo ini ada hiburan nafsu, gak di hiburan itu tidak tahu bahagia. Jadi ini seorang mbak, seorang bapak, orang arah bahagia jelok anak putih ini lebih nero. Nabi Muhammad yang ngerti. Lagi Nabi dikali pengiran, wala sofa yukti karob buka fatardo. Tuhan pasti mengkasih kamu Muhammad hadiah. Dan kamu pasti puas. Tadi Nabi diangkat jadi Sayyidul Awalin al-Akhirin. Nabi terbaik, orang paling abdul. Wah, gelarin tak ngamek. Tetap ngenek. Gelan tak ngamek, Nabi tetap peling. Ya Rabbi, la urdi wawahidun min umati finnar. Kulau sakit rido, sakit puas, sepuluh. Yang tetap mawar umatku, dengan berbunuh. Ono yang berbunuh apa? Coba saya saja yang tidak sehebat Nabi sing ngawur, kula wis ngawur. Misalnya kula iso mangan waran iso nyate. Eling rugen nenek yo paham. Padahal ati kula wis atos yo paham. Rubene ana Nabi Muhammad misalnya nang swarga, ala iliyin. Ngerti umate do duwi kok ning neraka guwa song. Wis ngono ngakoni nek dekne Nabi ne karuan wong liyane gak panik iki panik paham. Samane perkorokan sing mlebu neraka penggemar mari Nabi tersiksa kan. Akhirnya Nabi Rasul itu di suarga, mpun Gusti Rasul itu suarga rin. Men sujud sih, kepengen nyapati panen ini, wow. Golek aneh, wangil, berkawas mempunyai apa, belet. Mereka kan Nabi ketika dengan segala gelarnya, dengan segala istimewaannya, nyatanya itu. Ya Rabbi, la urdi wawah sidun imati fin kula tetep boten riyo. Asal wawakidun umati finnar, asal satu dari umatku, jadi umatku ijabah, yang bersahadat masuk, nah, terus wonten cerita niki. Sehingga siapapun yang pernah bersahadat, apapun kelakuannya, tetap sobat akhirnya melebu. Nah, itu cara kiasa yang ngeten. Misalnya uang wakal terus, tapi mau sahadat. Tetap nakalnya walang puluh tahun. Artinya pangeran misalnya nyiksonin rokok walang puluh tahun, masih impas. Sementara, akhirat abadal, ada. Begitu juga misalnya ke soleh, maksimal kan 80 tahun. Kenapa surga abadal abad? Karena ketika kita soleh sekarang tetap berkomitmen selagi saya masih hidup tetap berjaga. Dan niat ini yang apa? Paham ya? Paham ini malangnya dibutuhkan kias untuk memahami hadis dibutuhkan apa? Kias. Kias itu logika ulama, orang logika. Nah, logika kamu ya repot. Awur-awuran, kalau logikanya Nabi Musa itu ya awur-awuran. Tapi yang penting orang awalnya Nabi Musa menjadi ilmiah. Jadi apa? Nabi Musa pertama yang alam roh. Ini itu tentang cerita Mi'rod. Jadi Nabi Musa sendiri pernah alam Mi'rod kayak Rasulullah Muhammad SAW. Dia dengan Nabi Adam kan sekian ribu generasi, sekian ribu tahun. Walhasil dia yang alam roh pertama ketemu Nabi Adam. Pertama mensomasi. Ya Adam, anta abul basar. Dia jenengan panjang bapak manusia. Tapi gara-gara jenengan, uang akhirnya di dunia, orang yang menerokok barang. Bawa jenengan rasa lah nih suatu orang turun nih suatu santai-santai. Orang peronon rokok, orang peronon maksiat, orang peronon toat, orang lahir di sini apa? Jadi untuk membesar itu gak usah repot-repot orang kaji, orang zakat, orang sodako repot tuh nopo. Nanti rugi dan mensabar terus repot, nama lari nopo. Ya masuk akal bu. Nabi Musa gak uang sekuler saiki, masuk akal oleh juga. Piawe orang uang butuh toat, butuh maksiat, menggoning tuh. Lah gara-gara yang bisa salah itu apa? Nabi Adam. Gugat pertama yang alam roh, gugat bapak ya. Mulanya orang Israel juga jelosok, orang Nabi ini juga jelosok. Mau ketemu bapak, orang tua orang tulang, tau apa orang. Ini rimanya itu langsung gugat. Lagi apa? Langsung gugat. Makanya ini kalau cerita, itu memang tradisi yang salah tapi baik diutarakan karena nanti menjadi hikaya ilmiah. Nabi Adam jawab itu. Nabi Adam tenang. Wiros babi aku salah mangan wis kulti. Mengaku tahu minceng neng Loh Mahfud. Kesalahan tu ditulis sebelum aku ngakoni. Jadi rong ewu tahun sebelum aku ngakoni soalnya catatan. Berarti sing asal usulnya sopo tak sih. Ya terdiri pangeran kan. Bukan pangeran lo. Ternyata Nabi Adam sebelum salah, Allah wis pirsa. Bahkan sedurunge gawe Adam, Allah wis pirsa nak calon nape? Salah. Jadi dalam ya dalam desain cara wong UGM. Apa desain UGM? Apa desain apa? Merapi. Iku wis didesain ngono di sini sih ana meletus barak. Oh, desainnya awalnya wis ngono. Lu menungso salah iku rak sedurunge ana rak Allah wis pirsa nak iki calon. Salah. Skenario ini. Ya coba gini. Apa itu gawe Nabi Muhammad? Sedurungnya gawe Nabi Adam secara roh. Rong ewu tahun sedurungnya Nabi Adam itu gawe Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ditetir lahir ke rahime anak turunnya Nabi. Lah skenario itu kabir aku tuh desainnya desain yang dunia. Ono kawin, ono hubungan intim terus dua anak. Iku kan gak skenario swarga. Orang skenario apa? Nah ngono Nabi Adam digawe salah diusir sangka swarga skenario besar. Ya kok lahirnya Nabi-Nabi itu lewat ngoniku mau, ada hubungan intim macam-macam dan itu mesti desain dunia. Nah syaratnya yang dunia, aku tuh Nabi Adam metu. Lah Nabi Adam yang menuso, nah Allah ya goblok. Lah misalnya metu lawaran, tak mau dia salam kira gelap, ini suarga enak. Paham gitu. Mungkin Nabi Adam juga, salah apa tuh sih saya kok dikeluarkan, malah repot. Wong suarga enak, ujung-ujung kan, malah. Ya mesti raja lem toh. Kue lo numpak mobilnya uang, numpang lah lo, ujung-ujung diusir di dalam. Eh, pedut, salah saya apa? Tetap protes. Padahal tanpa salah lah, tak diusir uang numpang, kok paham? Lo Adam tanpa salah lah, kalau suarga diusir, ayo sah, uang terima numpang. Tapi uang tetap ratribo, coba Gusti jelaskan yang jelas, salahnya apa? Omah, main usir saja kan mesti nonton. Lho kene iki. Kaya kowe ora menungso wae paham. Ya akhire yo didesain ora salah. Tapi berlah ekstrim teman-teman, wong nabi nak salah selingkuh kan gak mantus terus rano sing diselingkuhi pisan Pak Ibu. Dadi salah mau cukup mangan wit apa? Oh. Ya tapi dasar cerita, tapi wong nabi tetep masuk. Itu gara-gara itu digodoh Hawa. Ya, Hawa itu pinter. Wong pangeran ku gawe wit swarga ribuan. Lha sing ra oleh kok mesti itu. Nah, pangeran tenan iki penasaran. Dari Hawa. Pak, pangeran tak angen-angen ra menisan. Wong kabeh kalah tak sita dilarang. Wong Rahman kok gak menisan. Mas. Wong mesti tak dilarang ya. Oh, ngekeki kok gak napa? Gak menisan. Akhirnya setan gusto. Lah sing mari pangeran tersinggung gak jenenge godanane setan. Ngene lho, Dam. Wis sita iku wetan dalane pangeran. Dekne iku dadi pangeran abadi pergo wit iku. Dadi nek kowe mangan wit iku, iku kowe ya abadi. Semalam diarani ini sajaratul khuldi wit ke apa? Ya, mulanya Allah keliru dari Nabi Adam, aslinya ramangane. Dekne terbujuk dari rayuan setan tentang ingin apa? Apa? Nanti semenjak itu sopongnya yang kepingin abadi di salah no pangeran. Koyok kasih sedal amwalaki nahu akhlada ilal ardi merasa apa? Ada makhluk yang ngikut. Orang anti mangan ini. Terus kasusnya ini terus diusir. Tapi kasus itu ngendikan Nabi Adam dan Wah Mahfud pun 2000 tahun sudah ditulis akan terjadi demi mana ketika digugat Nabi Musa gara-gara kowe uang ning dunia terrepot kabeh. Dari Nabi Adam. Sah. Aku tahu roh Wah Mahfud. Ditulis salahku wis ditulis sedulure 2000 tahun. Wonten sing jarane 40 tahun padha wae 40 tahun 2000 tahun pasti ora ana kalender kok repot. Ane kok takok aneh. Ini pasti ku ora ana kalender ora. Ora perlu ana perbedaan dino Arafah iki asal. Sing riwayat 40 tahun sik 2000. Ngomong kudu gali discovery, nak ngomong awur-awuran. Nah supaya ora iso diteliti muni 2 juta napa? Tahun kok repot. Nak saya 800 Jawa sampai Lampung itu tunggal. Gara-gara Krakatau meletus jadi pi. Bisa. Sumatera sampai Jawa jadi masuk akal. Itu sih malah belajar teori ini. Kalimantan sampai Jawa jadi situ. 2 juta tahun ya. Saya sih terlalu bisa hopo. Wah. Nak ada yang sibuk kayaknya terus milih yang waduh. Milih yang apa? Itu gak ada uang nak cerita kan. Wah, nak nengkono itu ini. Nak nengkono ini. Pokoknya yang waduh. Sing ra iso dibok. Mulane dukun sing mati sing adem kok ra iso dibok. Parek tanggane roh mlebu. Tonangan napa? Payah. Jadi penting ya. Ini kalau kembali lagi ke rakyat. Jadi sebetulnya dengan modal tauhid yang hak, yang tidak pernah dibatalkan. Yang penting enggak pernah napa? Tauhid yang enggak pernah batal itu caranya macam-macam. Yeah. Nak tak makomen jenan-jenan sebagai orang kebanyakan. Itu paling enak, paling instrumen nafsu itu turuti. Asal yang tidak maksiat. Misalnya sama kepenting mal, yang mal saja. Kalau kepenting marung, marung saja. Kalau kepenting guyon, guyon saja. Yang penting tidak maksiat. Dan itu yang diperintahkan oleh sengarang hikam. Hikam itu kitab tasawuf, tapi beliau mencari memberi solusi begini. Nafsuka mati yatuka farfuk biha. Nafsum, hawa nafsum itu menjadi kendaraan kamu ilawah. Maka jaga yang baik, farsuk dia. Maka jaga yang baik. Jadi tadi, misalnya kulo lesu, kepengen mangan. Kepengen mangan itu nafsu. Ya, kepengen mangan itu apa? Nafsu. Ketika saya mendapat makanan, karena saya ini orang syariat, ya Allah, alhamdulillah saya bisa makan. Dan nikmat tertinggi dalam kehidupan saya adalah bisa makan. Karena ini menjaga nyawa saya. Dan selagi ada nyawa saya, untuk saya buat bersaksi kepada engkau. Itu berarti nafsu, sing dikombinasi. No, kalian apa? Sare? Misalnya saya, kamu senang perempuan. Kita nikah. Setelah nikah punya syahwat. Bersenggama hubungan intim. Ya Allah, dengan demikian akan lahir umat Nabi kamu. Saya termasuk memberi kontribusi, memperbanyak umat Nabi kamu. Jika ketika kita mati, memberi kontribusi karena anak kita nanti seorang muslim. Nanti cucu kita juga seorang muslim. Wes kita iso nuruti nafsu, rupa-rupani hubungan intim, plus ikut membantu memberi kontribusi taksiru umatin nabi, memperbanyak umatnya napa? Buah saja. Begitu juga ke ambisi dari kiai itu ya apa? Tukaran sisi-sisi apa? Mereka yang dalam keadaan saya sakit. Kiai itu dua rebutan dan kesannya menarik. Dia nafsu, saling mencikot itu dia nafsu. Tapi kompetisi kiai kan kompetisi kesalahan itu bagus. Mereka uang nak mundur kafe, orang ada timah masjid macet tenang. Senajan tu kalau timah kiai paling melupu amen khotbah, ramah salah. Sementing orang saya khotbah, sementing orang saya apa? Yang khotib-khotib sering tuan kulo, Gus kulo nu kulo khotib buatan pantas buat kayak jenengan. Kalau pas di era aku ragu kok, mungkin kue rukun syarat ya. Rukun syarat itu rumah no. Kita kok ngono, aku malah GR, sing rumah no sebam ya topo. Jadi tuh wah topan. Tak ngerangan tuh orang topan tuh kok buat bayi jenengan. Jangan jadi khotib di ragilem deh. Urasa GR aku ragu kok, tenang. Sementing rukun syaratnya wajah nang bar nang gue sahul. Woi ke PDW aku nang rumah nabe error anak jumatan buring gitu lagi. Aku nak jumat. Wong awam masih jumatan awal ngamal ikut tok kan. Tahu ngamal jumatan buri tak ke hoti bebas. Lagi jumatan terus rukun pas kota ya meriang. Ya meriang ngawang rapi kan. Di wong alim jumatan dia gue buri penting kota ramri. Ramriang jadi so melepuk itu nabo. Enggak apa. Nafsu ini penting. Makanya terus istilah Quran wonten fastabiqul khairat. Orang harus berlomba dalam kebaikan. Ya meskipun dalam lomba itu mungkin nanti ada hasud, ada dengki, ada iri itu ya sunah manusia. Dan itu ngendikane pangeran wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Sifat dengki itu dicabut nanti setelah di surga. Jadi kiai-kiai sing tukaran, wali-wali sing tukaran, niku padha mlebu surga nih. Lah sifat dengki ini sebenarnya dicabut coba. Saiki jadi baro ya pengiran. Muga-muga lelucon ana kompetisi. Lho, muga ora ana kompetisi istighosah gak menjamur. Justru ana kompetisi di mana-mana ah. Ada. Jadi kompetisi kebaikan yang penting dengki tapi pen. Kula lah siap lho, misalnya sampean dengki aku saiki maca mesin enggak apa-apa, kompetisi paham ya. Cuma blober ta orang kan ikut. Paham ta orang kan ikut ta maksudnya. Nah, di kota kan gampang, lapati tertentu, terus bar, kok mau coba. Nya ini ngalim, wangil. Butuh apa Quran, apa khasis, pusing. Mulai pula pesaingnya tidak banyak. Kompetitornya tidak banyak. Butuh syaratnya akeh, kenapa? Syaratnya kenapa? Nah, syarat itu lalu ringan, ya. Tapi kenapa? Tetapi tidak apa-apa, kalau ingin persaingan tidak apa-apa, fair, kenapa? Jadi itu tidak masalah. Paham ya, ini ben sampean pois kula suwun ya, syukur itu ya. Begitu juga ada hikayat. Kanjeng Nabi ku nak sholat, niku nganti mlepoh sikile. Waromat kodamahu, sikilin nganti asok. Padahal dalam tradisi syariat itu ya boleh ibadah yang sampai melukai diri sendiri. Ketika Nabi ditanya Aisyah, ya Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai demikian? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Surah Allah sudah memaafkan kamu. Itu jawabnya Nabi Nabi. Apalah aku nu'abdan saku. Apa aku raja di kaulah di nama? Ini bapak kula nanti cerita tengkul. Dan saya pernah, ya, meskipun tidak sebanyak itu pernah. Berkali-kali pernah. Kula nu nak hari-hari atau ini Arafah. Kula nu meskipun tidak haji. Kalau musim haji itu belajar bab haji. Karena saya ulama. Jadi belajarnya ilmunya. Ya sama ibadah yang spesial. Begitu juga kalau hari apa, saya sesuaikan hari-hari yang ditentukan Tuhan. Kalau kata ini Dina Arafah. Kalau mau tahu dunga wukuf Arafah itu mulai dungani Sayyid Ali Zainal Abidin sampai dungani wali-wali ini. Sampai ilmiahnya. Misalnya ilmiahnya itu yang menyangkut masalah Ba'da Zawal atau Qoblat Zawal. Termasuk khilaf-khilaf yang paling ekstrim sekalipun. Kalau belajar. Bapak nanti ceritanya itu. Kalau Nabi tadi kan sampai melepas sikilnya mergokakian itu. Sujud. Ya, terus ketika ditanya, apalah aku nu abdan nopo? Satu. Apa aku raka Allah sejuta? Bapak nanti cerita, cerita ini Mbak Dola. Mbak Dola itu gurunya Bapak. Cerita ini guru-gurunya, ini sanatnya dari itu. Ada seorang wali itu lapar, lapar itu lesu. Dasar wali kan, pikirannya orang boleh utangan, paham ya? Jadi bedanya wali, orang benar kan, bedanya wali, orang. Jadi lesu itu pikirannya gak boleh nopo? Gusti, lesu lah urusannya peteng loh, Gusti. Nah, roh kulu ayo orang lesu, roh kulu rabuto sate, rabuto mangan. Ya. Pak hasil dia mutus sholat. Allahu Akbar sholat. Lu asik sih sholat. Kasil dia sholat orang rokaat kasil. Syukur nanti. Gusti lu kalau lu suka itu sholat orang rokaat. Wah dia ini ceria banget syukur. Saking syukur demi syukur pula Gusti so sholat orang rokaat. Kalau tambahin mana sholat orang rokaat. Barang so batang rokaat syukur. Gusti lu kalau lu suka itu sholat batang tambahin yang nanti 6. Lu akhirnya nanti saya rokaat. Nyukuri sing rokaat pertama itu. Nyukuri rong rokaat pertama nganti akhirnya terhitung sewu rokaat. Dan itu semuanya berangkat dari isek. Isek itu bronto, orang berangkat ke kalau nak awalan kan kau budget ya, kau target ya. Mereka kan mau sampe, arah sampe ini kan gak mandi, wedi ramai. Jadi ramai sekali, mereka boleh mandi ni, wah faham. Ibu sesat aliran orang tu nak buat. Orang pengairan jadi target-target. Wong ijazah lah, ibu apa yang saya buat, arah saya wah gak mandi. Pengairan buat transak. Sesuai orang susuk barang. Di pengairan nak kayak ini mat, macam mau pitung atas tradisi nak kayak penuh susuk. Oh sesat, orang lah. Ukuran mangkok lele boy, aku mukhlison biha kalbu ikhlas tau orang kok jumlah ya pak. Orang orang nak kasih jumlah itu. Siapa orang mukhlison biha kalbu, mustaikinan biha kalbu. Ukurannya ikhlas atau yakin orang kok, nopo jumlah itu. Kalau nanti ngampai nanti, saya itu pernah ingin duka, hanya dua rakaat. Dia pas poso, atas ini dia kalau pas poso. Dan, dia kalau nak ngelak negatif zaman akhir kok orang kok seneng duka ya aneh. Uang senang nenek klub, senang belok TV, senang, ya senang dulu. Jadi kan tu, ya aneh. Zaman akhir kalau orang senang solat saja, tak syukuri dia pembahasan. Kalau dia duit nafsu, ya canom jadi nafsu. Oh, so dia hobi solat kecil, tak syukur aneh malah. Juga nanti beberapa rakaat nanti lali. Meskipun tak sampai 1000, yuk ekstrimen. Tapi paling tidak kalau ni buat duit khas ulama tu. Maksudnya sepenting beda dengan mana. Jadi kalau nanti ngalami beberapa kali nanti, wes dua tap nopo ulang. Dan itu saya syukur. Atas pulangan ini zaman akhir, uang mulang kok senang untuk apa? Pulang syukur malah pulang ambulan cerdik aku sih. Zaman akhir, umum uang nggak senang. Jadi keynote speaker atau jadi tutor kan senang. Uang opai jelas. Opai apa? Leh mulang rukin rasilah opai kok senang nak rabu to makhluk aneh. Butuh keajaiban. Akhirnya keajaiban kalau syukuri. Akhirnya mulang terus berkali-kali. Mana kalau nak cerita santri kalau senang ngomong kalau mau, uang nak kau aku solat terus ratau pray. Mereka aku nak neng Yogyo ngaji nih kangkang neng naruan pray. Tapi neng Yogyo kalau ngaji, kok Yogyo pray yang ngaji lupa seni kau. Jadi tetap aku ratau pray. Singgulor, kalau dia ya gak tahu apa. Pray. Jadi kalau mulang teng sarang pray teng Yogyo, teng Yogyo pray mulang teng sarang kan kalau mulang terus. Nak zaman kan kadang umat api, umat orang api, kan umat kumatan lah. Tapi lumayan lah. Lo tidak faham, pak. Kau ngaji nabi nak abek panis ini rokok pusing. Walasau bayuati kan, rok bukan apa? Mat, kau tetap tak kei hadiah. Dan kamu pasti puas. Patar do, mong kau seneng sih rok pasti. Jadi nabi. La ardo wawakidun min umati finna. Saya tidak akan puas asal satu dari umatku yang pernah bersyahadat finna. Nah, dari riwayat ini kemudian nabi tidak ikhlas apa. Ini ruwana. Tapi apa-apa orang ada gratis aja. Kajian Nabi di kaya hak syafaat, tapi syaratnya kudu sering tahajud. Mulanya kabeh ulama ijma, tahajud di hati Rasulullah itu wajib. Paham ya? Di hati Rasulullah apa? Wajib. Mulanya dengan Quran, sampai mungkin dulu tentang tafsir-tafsir. Wa minal layli fatahajud bihi nafilatal lak. Nafilatan teman itu artinya faridotan nafilatan lak. Sebagai fardu yang lebih pada kamu. Umat kamu udah wajib tahajud, tapi kamu wajib. Asa ayyab asa karab buka makomam mahmuda. Dengan kamu tahajud, nanti kamu dapat hak makomam mahmuda. Ini ku hak mensafaati umatnya sinten. Jadi karena mempantai yang gento-gento itu, yang gento-gento itu, yang modal sahadat, kesolehannya itu diwakili kaji Nabi. Tapi ya tetap jobong sih, resikonya kan apa jobong. Nah, kalau itu merapati ke arah, kita repot. Mana kulo nu seneng bus warga langsung ora krana wedi neraka. Pasti kanjeng Nabi golek-golekan. Nurut-nurut golek umat. Wong nak terus kelit-kelit panggil golekane. Lho kiriyen, lho desain karo ora masar kan ngoten. Ya masarul mukminina wal mukminati anurhum baina aidihim wa bi aima. Momen sing waras-waras ku wajahe dendur tangane dendur kabeh dendur. Iku golekane gampang. Lah malaikat itu cara evakuasi ngoten cepet. Agar wong nure penuh langsung lebih warga iki kelas A mesti. Jadi malaikat iki oleh identifikasi cepet. Oleh identifikasi napa? Cepet. Wong agar raine dinor, tangane dinor iki jatah gue risa. Nak rodok bler-bler kok rusen. Wah, bler. Lha iku ana wong mukmin sing nure mok kadruan minatin sinetir. Nure mok kelip-kelip ning didi. Waduh. Malik was malah tiket itu. Wah nanti dulu stop. Langit ini kita sengal ngelok aja nabi. Wongi ribuan jumlah mayoritas nure pas. Kalau ni bukan kangelan. Gula ini nopo. Lah karena dia nurnya sedikit kan akeh ora nure, kegaruk ning neraka. Juga mek malaikat dikira ahli napa? Neraka, kegaruk. Ya mlebu neraka tenan. Ya iku ngel-ngelo sinten? Dadi jeng ben sampean tak critani, ben roh sampean iki sing versi riwayat ben. Sing ora tebak-tebakan, sing versi napa? Allah menyelesaikan kitab itu di kot grini setengah hari, hanya setengah hari. Jadi kemana kitab misalnya dimulai jam 2, jam 2, wis bar. Mau setengah hari. Nah, sama kok takut, kenapa cepat? Ini nih, pengiran itu, kenapa gak usah cepat? Yukraful mujribu nabisi mahum fa yukhodu bin nawasi wal akda. Jadi pengiran itu nganggo model identifikasi. Orang-orang pendosa itu bisa dilihat dari badu. Jadi ku wong sing mati elek, iku yaumatab yaddu wujuhu atas wadu wujuh. Jadi sing raine welek weteng jelas langsung rokok. Jadi cukup ngaku identifikasi mong, sing tas wadu napa wujuh. Sing tab yaddu wujuh wajib penuh swarga dhewe kita. Sing remang-remang cek dise, tapi kalau jelas dipisah se, pokoke sing ora ana nure rokok. Sing ana nure sithik-sithik damak tengen se, atabil yamin se. Engko atabil yamin ana sing muka rebun, sing papan atas wau sing ana sing ya wau. Tenggelit-gelit bau. Lah itu tinggal ngaruh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Umat yang ngelo nabi ini dosa nama bu. Dosa. Lalu kalau termasuk semangat hafal Quran, ngoten. Wong nak hafal Quran, itu nyapa hati wong walu. Lalu kanca-kanca aku logus, dimain kalau sapa hati. Gak aku wong walu maksudnya ini loh, nak aku nakal. Nakal aku mati wong piton, aku dewe cek pitu. Lama nakal tu waktu taruh wong loro, aku je dendam. Orang aku dewi, aku cadangan. Jadi aku dia nakal ganti jopi walu, faham gila mas. Mana kira oleh diru aku rawol, aku dicadangan, bila mas. Bujuk pulau pertama rapi pulau rapal koran, nak ngapa lo tu? Aku mau ngapa atiku? Aku butuh cadangan, nak pergi dia. Nak pergi ngapa lo tu? Jadi umur ni kafe kulo, ster kafe kulo nanti hat. Anak kulo tak omong gitu, nak mohon balik loh. Tengah balo dewi jadi kafe dewi cadangan. Kalau saya lemu mat suan repot. Ope nak dia ni si blotok di tengah milan. Jadi cadangan walau nak nakal tu pada berung kita itu itu. Nak dua blok ni teman, kaya wong loro itu enam. Ya, coba akeh tu. Kemudian niat kula saya gak ngel-ngelo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modal tidak ada bolan boleh. Selawat salam kagem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang kita tengkel-tengkel syafaate sing sinten? Jamaah. Ajane pasti kan engkang kita ngel-ngelaken. Ana di basa ora repot. Lumper ini podo peren. Semua riwayat syafaat itu ngel-ngelo kanjeng lu munggor sing bahasane ngono ra jamuk wong akeh to. Padahal hakikate ngono, paham. Iwak tunggale kowe do bodho, siji tak dialusno, kamu harus banyak belajar. Adale padha wae sitok bedane sengak ambek ora kan padha wae. Kowe bodho, siji tak dialusno, kamu harus banyak. Lah padha wae asline bodho. Kanjeng Nabi ingkang kita tenggo-tenggo sapa? Podo karo engkang kulo ten boleh ikito zaman. Wah, payah. Mula ngadu kulo pun ngadu istighfar. Istighfar. Benu suwargone rangel-rangel sinten. Pun ngadu kulo. Lo nak wong iki malah lumayan di kedulanan pangeran malah enak iki. Sing terakhir suwargone malah hiburane pangeran. Kedulanan sinten. Ora apa-apa iki karepe pangeran dhewe. Kelate malah guyonan ben apa? Yang terakhir ini boleh atas dasi ubi wa antarabul alam. Orang aku orang kenyak kue saking aku pengeran apa yang kuat ya mungkin ada maksud ini. Orang aku orang kenyak kue walakin alama asa uko biraku pengeran piyawai kuat iso repot. Nah, misalnya mau aku ngomong tengah kita orang bisa saya malah rabar. Saya malah rabar-bar sih terus. Paham, jadi ngaji ini anggapnya ngaji syukur. Bencampan ngerti ya. Wong alim dulu ya di sana. Jadi ini sana itu sobat. Bukhari Muslim, tak kalau lama saat dunia, kitab paling apa? Ternyata ada riwayat dulu. Iku luwe apik timbang riwayat menes wan. Menes sing dekati kunut, kunut ngrahmatilah putus asa sang rahmate. Allah ben itu bahaya. Pangeran nek itu pun nopo. Misale orang nyaman di seputar Merapi itu puluhan tahun, bahkan bergenerasi-generasi. Tapi dicukup sak wulan gedere kok ora kare. Ndak bisa, Tuhan tetap yang terbaik. Artinya yang terbaik itu tetap ngekei musibah itu kodron yasirun, tetap kadar terkecil. Kita ngalami musibah itu kadar terkecil. Kemudian kita gampang syukur. Gampang syukur artinya gimana? Kita rotan di sikam itu. Ketika Allah memberi yang kamu minta, itu menunjukkan biru kebaikannya. Ketika Allah memaksa kamu dan kamu menerima yang tidak kamu inginkan, menunjukkan kedigdayaannya. Dan kamu sebagai hambanya kenal Tuhan dengan dua sisi itu harusnya tetap syukur. Fasikulun muta'arifun ilaika. Dalam semua sisi yang ditentukan Tuhan, Tuhan ingin kamu kenal. Baik birohu wakoh. Kamu kenal kebaikannya maupun kedik. Jaya. Dan kenal Tuhan sesuatu yang baik. Karena nanti digajar pengen. Jadi kulo di kulo. Umpama soben. Sampai aku wabes yang ngasih aku rasa nengal kabe. Aku orang-orang lo. Akan. Na'udzubillah. Bersumpah. Tidak akan. Karena saya sudah kenal Tuhan, pasti asal kalau senang jenengan udah ada masalah di dunia ini tidak ada. Lu kalau nado ngotong pengiran, ya Allah saya ini jenengan tersir punya pengaruh, tapi tanamkan di hati saya bahwa yang terpenting itu engkau. Mereka itu makhluk dari artinya semua. Mereka juga bingung ngurusi urusannya sendiri. Lagi pula mereka senang saya itu ya karena engkau kasih senang. Cuma kalau orang kau istimewa, pasti jadi yang ngaku syariat tidak bisa. Masih dijelaskan sama murah-murah. Paling songo, kowe gawe ajaran goblok. Wong kok kon sujud, jarene mung penak ning donya aku daging-daging dadi batang ora ana gunane. Lah setine ra ilang wong edan. Pusing paling songo jawabe apa? Wong edan waras. Uteke napa? Waras. Tapi edan. Lah terus wonten aliran wahdati wujud diponis murtad. Secara syariat. Soal bayi wa bena wa ge wa wa napa? Mergo tengene hadis kutsi ge wonten crito ngaten. Ini cerita hadis seperti dia orang itu. Wonten tiang itu kakak beradik. Kita itu ahli syariat. Amin ibadah. Mereka kepen mlebu swarga. Sing kita itu ibadah pas-pasan. Ya mau sholat perdu mana tak? Sholat perdu terus serangannya turu. Nak turu pas mulet memulai Allah mana tak? Ya modal mulet tak? Tetapi sudah diajak itu. Kali Nabi ini sering jawab. Besok itu orang-orang yang min ahli jannah. Suatu saat orang itu lewat dari kaki Nabi, wong itu loh minah lejanan. Sahabat yang biasa baca gak terima. Nanti turun dengan medek ini nganti telung dino. Itu senang ini ibadah perdu. Sunat itu ragilum. Tapi itu orang model nak turun mulat muni Allah. Ya kan? Akhirnya si sahabat yang meneliti itu jangkat. Aku tak kok. Koyok kue rada ngamal sing spesial kok. Ahli jannah itu biye. Ya ngamal itu yang ngonot kok salat perdu. Lah kok dari kaji Nabi ke ahli suarga? Ya hati itu rata mikir apa-apa. Kalau ini dunia kabel bersana pengeran, aku gak tau mikir apa-apa. Ya itu sih biasanya ke ahli suarga, mereka rata mikir apa-apa. Padahal kita ibadah kan kadang penyusus suarga, wajib merokok, kepengen tolak balak, kepengen jadi rizim, kok ibadah kakak transaksi. Kalau hasil kok mitra itu gagam, Tuhan dengan kita kak mitra apa? Pengeran jadi pengeran tanpa kita, kok ujuk-ujuk kita buat transaksi. Wonten riwayat malih niki cerita teng kitab ada seorang wali dia kena musibah. Barang kena musibah dia sakit beberapa tahun dia tergeletak di tempat tidur ana ulama syariat kancane. Donga ya Allah, ini orang soleh kenapa engkau coba sakit beberapa tahun. Dia niku mripa hadatul aini, matanya ini sudah meleleh sampai mriki. Wah sudah tak karu-karuan, fisiknya itu sudah tak karu. Bahkan nenggon-nenggon turunan ini pun disukani bolongan kangge buang air kopnebo, buang kotoran. Dia tidak bisa apa-apa. Ketika begitu, ketika dia sudah tidak sadar, ada yang nilai indah itu tidak sadar. Sudah ekstrim. Tapi pas didungak no kancane sing wali syariat sing ulama sana malah dia kerung. Kulot tak kenang tentang cerita ini. Man hadzal sujudi alladzi yaqulu baini wa baina rabbi. Sopo wong luwian sing ngalang-alangi aku mbek pangeranku. Dadi aku wong luwian. Buduli wong napa? Wong luwian. Wong aku mbek pengen aku ora tenan nek sing maringi musibah ngene kok wae langsung. Aku untuk nikmat sing maringi ya wae langsung. Kok ana pihak ketiga luwian iki sapa lho. Mane wong aku sing entuk musibah nganggep pangeran baik-baik saja kok dekne ribet jane dianggep wong napa? Wong luwian. Man hadzal tuduri sapa wong luwian lho. Ya qulu baini wa baina rabbi sing menghalang-halangi hubunganku mek pangeran. Wong itu kan luar biasa. Orang itu harus ngasih. Makanya kayak saya melihat sampean, melihat yang senang saya itu harus begitu. Ketika banyak yang ngaji kita, sebenarnya Allah menghendaki ada yang ngaji. Toh mereka ngaji karena cinta Allah, cinta Quran. Nah, cuma orang-orang yang paham, gelem-ragelem lewat aku kan. Saat ini sampean kan sibuk senengi Quran, itu tidak saya. Cuma yang paham aku, akhirnya gelem-ragelem ini ngaji. Mbah, sesumban, serival, wiraroh. Tapi abos, gitu. Itu tidak masalah. Tapi kita melihatnya harus dari Allah dulu. Ini kersane Allah. Masya Allah, karena malam esak, lamnya. Sehingga yang ada sekarang ini tidak menjadi hijab. Jangan dibalik. Wah, ngaji agar, berarti ngaji gue enak. Saya nak diterusnya kan. Padahal nak diterusnya ngono kan, nak teori sosial kalau diterusnya yang menisan toh. Ngaji aku agar, berarti ngaji enak. Nak diterusnya berarti ngaji budu-budu. Yang budu ini kok gelem kan ya bodoh. Nak diterusnya ilmu sosial kan begitu. Mereka nak urusannya, nak gue enak-enakan kok. Iya kayak gini nak bubuk kan. Makanya wonten diskusi ngeten kula setuju teng ana wong di pacar wayu. Sing lanang welek merongos, welek kriting, welek merongos. Aku alhamdulillah merongos elek ngene bojoku kok ayu to, pacarku kok ayu. Iya kowe kudu disyukur tenan. Tapi ana satu hal ya. Iya. Pacaran mung ngedian. Ora mungkin wong kelai, anak ra kelainan gelem lek kowe. Salah dene bojoku nyesal. Butuh orang kelainan sing tetep tenang, Dek. Paham ya, dan ini kalau cerita. Jadi orang itu tadi dia fattaqwa la'allakum tashkurun. Orang kalau tauhidnya tinggi, itu pasti mudah nopo syukur. Karena dengan tauhid yang tinggi, dengan takwa yang tinggi, misalnya kita tidak punya banyak harta, berarti tidak banyak salah dalam harta. Tidak punya banyak kekuasaan, berarti kita tidak akan salah dalam hal kekuasaan. Tidak punya pengaruh banyak, berarti kita tidak akan salah dalam hal pengaruh. Dengan demikian ya sudah kita takwa. Kalau takwa mesti lah alat pun apa? Terus lewat ngaji ini kok wis suwun tenan. Kaya sama nak seneng kula nomor 1 jaga syukur. Sampai ila yaumil qiyamah. Termasuk misalnya di detik-detik akhir kita ketemu Allah sih sampai pikiran Gusti kula sing neraka tak suwatu apa. Enggak ada di riwayat hadis mengajarkan kalau orang mau mati kon mikir ning swarga to ning neraka. Tapi mangkana akhiru kalami Allah gakolal jannah. Kon muni Allah Allah to. Artinya Allah Wata itu gini, Gusti zaman yang dunia yang nentok nanatin pulau di jenengan, zaman teng akhirat gini apa? Tetap mawon teng dunia di pengeran di jenengan, teng akhirat gini. Cuma kadang setan kan di sini. Ya tapi masalahnya kayak mubun rokok tau itu cuma. Akhirnya kan tetap bengok-bengok urusan nasibnya dia. Urusan nasibnya. Padahal nasibnya dia kalau diangen-angen lagi kan nasib pulau tak terserah jenengan Allah, Allah malik. Sehingga ketika Allah, Allah itu dianggap landasan tau. Jangan sampai kita meragukan Allah ngekei rahmat Taurah terus belajar Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bahaya. Karena ketika Nabi la yamutan la ahadukum illa wa wa yusinudzanna billah. Billah. Jangan sampai seseorang itu mati kecuali dalam keadaan husnuzon merasa nyaman, merasa yakin dengan rahmatnya Allah. Kemudian dari sini hadis Muslim dengan surat dalamannya bahwa sirri ya. Kunci dari hadis ini adalah tabarakalladzi nadzani minki laqad a'tani lasai'an ma a'tau ahadan min al-awwalin wal akhirin al-fadhil. Inna surah al-mustaqbil surah al-ma'an ta'alim khairu mawdhi'i al-barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya Allah ya annaka alhamdulillah la ilaha illa anta alhamdulillah. Ya bati as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anna rita nahnu wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulahu fa alaihim ayatuka yu'allimuhum wa kitabul hikmah wa yuzakkihim tasma. Wa rasulan ya Allah allamana tafsihaka wa tahmidaka wa tafsiraka hatta nastaliza biha ulahi kalimati thayyibat as-salihat ar-rahim. Nahya wa namutu ala dzalika ya Allah. Ilahana qad ja'altaha kalimatan fasiha wa nahnu nu'minu biha wa natayaqqanu biha ya Allah wa namutu 'alaiha wa nahya biha ya Allah Fasubhanaka Allahumma bihamdika adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika middata kalimatika. Anta Allah ala guna al-haqti ya musyrikal furqan. Anta ila guna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qailun. Anta ila guna ya Allah al-haqqul haqti ya musyrikal furqan wa ya qawiyal arkan. Ya man rahmatu fi kulli makan wa fi hadal makan. Fokus nabi ini kalau tidak tanah batu nafikan jika lagi layurum inna hukot saya kona kol guna wa alima kol guna anna hula ilaha illa anta wa inna lan nahlika wa lan nahlika abadan ya Allah wa anta ma'ana wa anta rahimuna wa anta rahman rahim anta tarhamuna ya Allah qabla khalqika lana fati fala tarhamuna ba'da an khalaqtana wa anta rahman rahim fi abadil abad wa fi sa'id sa'idin ilahana ya Allah nabi sisuai awliyaika wa akhidkaika wa asyiaika kama sa'atinaika habibuka Muhammad wa khalilika Ibrahim wa nabiyuka Musa sofiqa isa masyadu jirakan fiqat nas'aluka bima sa'alaka bi anbiya ukal mukarrabun wa awliya ukal mahsusun wa nasta'idhu bika mimma sa'adha bi habibuka Muhammad salawatuka alaihi na'udhu bika ya Allah min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain isma' wa a'udhu bika min syarri fitani ma zahara minha ma batan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala rabbika wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.